Juragan getok gedang kediri. Siapa dia kalau bukan? Kita panggil Elsa Sabila New Palapa. Selamat siang Mas Duki. Kita goyang lagi sama-sama semuanya. Saja aku menjanda loncat bro hey we warahmatullahi wabarakatuh.